saiki ono ning YouTube ngaku Gus ora apal hijaiyah. Cangkemmu nur. Hijaiyah rapal, ngono wani ngonek-ngonek kiai NU. Ya Allah. Iki malah ngajine lucu menehi. Innama yasallah min ibadil ulama. Siapapun yang takut dengan Allah itu adalah ulama. Kambing takut dengan Allah berarti ulama. Ya Allah. Ayam takut dengan Allah berarti ulama. Jadi cangkeme kepiye to saiki aku? Nggo suwi-suwi ana muwi cabang wedhus, nyumuhi cabang ayam, goblok, goblok yo. Maka dari sekian banyak kiai NU di YouTube yang paling sering dibully saya. Saya mbelani Banser dibully. Aku gawe status soal Banser dibully 5000 komentar. Wah, jajal. Kok 5000? 15000 sing komentar. Kabeh ngolek-ngolekke aku gara-gara aku mbela Banser. Tapi aku ora lara ati. Sing membuli aku 15000 komentar. Yang membelikan like dan jempol 75000. Wah. Pertanyaannya kenapa jumlah like dan jempol lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh. Santai lah. Sing SMS wong siji cangkem bosok, sing teko wong sakmene bali ngompok. Santai lah. Lah jumlah ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Merongos, merongos. Mula Amalia NU ini dibully. Kenapa? Karena NU muncul duluan. Kenapa? Kita pionir, bukan follower. Orang-orang NU itu problem solver, bukan troublemaker. Irungokno. Maka amalia-amalia NU mulai digugat. Solawat oleh, solawatan oleh, yasin oleh, yasinan oleh, tahlil oleh, tahlilan oleh, haul bid'ah, bid'ah matamu ini kok ngopo. Orang ngerti dasarnya kok bid'ah-bid'ah. Apa bedanya yasin karo yasinan? Bedanya lah tipis toh. Yasin kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge yasin. Tahlil ki durung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan. Masa mung gara-garaan ra oleh katok, oleh katokan, ra oleh sarung, oleh sarungan, ra oleh. Ya gondal gandru. Kotang oleh, kotangan ra oleh. Ya kewer-kewer. Logikamu ki kepiye to? Maka kula sering ngomong, nyuwun sewu nggih, niki acara jenengan menapik banget haul umum. Jangan sampai kemudian kita mengikuti bahasa-bahasa orang lain. Kula sering matur ngeten nggih, kita itu ngaku NU tapi kehilangan jati diri dan identitas NU tidak kerasa. Buktine napa, Gus? Tahlilan. Niku lak bahasane mbah-mbah biyen. Dan kita punya dalil al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal 'aqdu bil jadidil aslah. Tahlilan itu tinggalannya mbah-mbah bien. Saat ini diganti bahasa ini apa? Pembacaan kalimah toyibah. Apa? Kui umpomo sing didawi aku, acara selanjutnya pembacaan kalimah toyibah. Kulo munggah panggung langsung bengok, Pancasila. Soale lah tahlil kui mesti kalimah toyibah, lah kalimah toyibah urung mesti tahlil. Paham apa? Iya malah nen oleh hilang. Madrasah diniyah niku tinggalane mbah-mbahmu biyen. Saniki mesjide wong NU diganti TPA. TPA niku bahasane tiang PKS dienggo karo wong Muhammadiyah. Wong NU melu-melu. Ayo saiki desa delok. Rata-rata mesjide wong NU niku jenenge madrasah diniyah napa TPA? TPA apa? Gue jadinya MTS tak ada nih, murtad tanpa sadar. Penderone NU Ansor dipajak nih ngomong kok TPA orang nyambung nih. Gue jadinya jangan sembung makan nasi pinco, nggak nyambung cok. Orang nyambung. Jajal pak, sing duwe madrasah diniyah TPA tetep balik noning diniyah. Isu ini besok akan saya angkat di muktamar di Lampung. Saya dapat undangan khusus sama Mas Deddy Corbuzier untuk menghadiri muktamar. Oke, saya datang. Apa meneh? Turutan diganti apa? Iqra. Praduke mbahmu biyen iki jenenge turutan. Metode ngajine apa, Pak? Al-Baghdadiyah. Saya tidak mengatakan Iqra jelek. Iqra itu buatan orang luar biasa dari kota Yogyakarta namanya Kiai As'ad Umam, tokoh Muhammadiyah Kota Gedhe. Orang NU juga pakai turun nuwun sewu Iqra. Harusnya fastabiqul khairat. Muhammadiyah nganggo Iqra, NU tetap nganggo turutan. Saiki wong NU dijajah ora krasa. Melu-melu nganggo Iqra. Turutan zaman biyen lak ngajine nyenengke kae. Pertama ngaji kon ngapalke huruf hijaiyah. Saiki ana ning YouTube ngaku Gus ora apal hijaiyah. Cangkem munur. Hijaiyah rapal. Ngono wani ngonek-ngonekke kiai NU. Ya Allah. Kok kebangetan men. Wong sulajab. Mirta Gus telek, ora apa-apa. Aku lebih seneng diarani Gus telek daripada roti. Telek oke, okay, jadi bubuk. Roti dipangan jadi telek. Men, sing SMS aku bencang kemeh kecut gitu. Rungokno. Coro ngaji wong bilang jeneng gitu. Ora langsung dieja. Ngapal ke huruf hijaiyah disini. Alif ba ta. Kowe goblok urung sawis jimu anak buah Gus Nur cah iki. Urung sawis jimu. Goblok, goblok. Sadise. Sonmu iki sama gawe mbok titik ira iso ra sing kene. Sing mlebu rene lho. Lah sing kono ketok apik sing kene rada atas kaya ndasmu ketok. Kowe ben kulo dak empu. Ah kowe ngesot nguyuh ra cewek kok kowe. Begitu wis iso alif ba tak baru dieja. Metode ngajine namine napa? Al-Baghdadiyah. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Lombien abah kula galak. Landhase ning dhuwur. I cangkeme ning isor. I. Umrongos. Kuwi jenenge apa? Gestur, mimik, pitch control. Kuwi langsung ngomong R, langsung ngomong pitch control. Jenengan biyen ngajine nganggo ikra apa turutan MC tak takon. Ikra apa turutan? Turutan. Ayo. Tak fatah tahak domahu kaf domaku tahuku. Begitu ngaji zaman biyen rumono PLN lampu sentir ublek ning kene jenenge apa? Sentir minyak entek. Pak Kiai kirim surat ning wali santri, surate karo bapak mule nggih dibuka bapakne surate sini nopo. Pak fatkah, pak ya fatkah, ya ro fatkah, ro mbayaron. Delala bapak ini nanti duit mesti meceklek dan bapak rumpat bayar le suratnya kata Pak Kiai dibuka Kiai ini suratnya sini nopo. So fatkah, so pak fatkah, pak ro fatkah, ro so barong. Kaya ini ngamuk, bapakmu kurang ngajar. Rang ngerti Pak Kiai ini mantan preman rambutnya gondrong. Malah Pak Kiai kon sabar. Nyoh, kaya bapakmu suratnya. Dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Mim fatkah ma tak fatkah ta mim domamu. Tok, sing kasar ini cangkemmu. Ngunok sedih SMS aku. Los rarewel Kiai ini los jamaah rarewel sing rewel SMS ini gak tau. Yo, mau memiliki bulan Rajab selawatan yo. Jadi lagu lawas apa lagu anyar? anyar durung dadi bromo. Cangkemmu cek cadut seger. Karena aku jadi pakai ibu. Ayo rebana Jawaso. Ha, Jawaso ya, Pak. Jamiah Shalawat Wali Songo. Ya, tapi tapi kok rupanya masak kayak gini. Orang melopan, Pak. Ya Allah, jajanin tek resi ini, ya Allah. Mungkin niat ngaji aku boleh badokan, Pak. Ya, ini soalnya hal salawatnya tentang ahli kubur mawon. Salawat Nabi Muhammad. Jelok apa? Sawangan apa matamu kat murung delok? Aku sangat mau. Kartanya nama dan janji. Apa korban janji? Kowe lungo nalikane adan kae malam apa turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Hoa hoa wapa wapa wapa siongkan sopo jajal sopa. Ini nunggu latihan sopa. Kamu tadi nganu ya, kamu tadi kesini habis kecopet nyamuk ya, kenapa? Kau gak telan. Niku sholawati tibil kulub dianjurkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dibaca untuk menangkal tolak balak virus corona. Kau datang nganggu masker tapi ngopo gue ini merongos apa di corona kita ini merongos kayaknya. Santai saja, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong merongos kile apa-apa iso. Wong merongos ki apa-apa iso sing ra iso mung siji, apa nyetir mobil. Soale ra iso mlebokke gigi. Oh, matik. Cangkeme. Ya, yes, dibeli kelebih ya. Sahadra siap-siap. Moga-moga corona ora mlebu Jepara. Awak ora usah khawatir. Corona itu susah masuk Indonesia. Kenapa? Ngurus izinnya angel. Indonesia ngurus izin apa-apa angel. Ini kan negara paling aneh toh. SIM, surat izin mengemudi. Bentuke kartu. Kartu keluarga bentuke surat. Lah mumet gak sih? SIM ono masa kadaluarsa. STNK kadaluarsa, surat nikah orang ono masa kadaluarsa. Ki kapan ora mati-mati ya. Tapi saya sudah mencatat tanggal 29 Juni hari terakhir masa iddah Bunga Citra Lestari. Codot, codot. Ya, selamat datang. Selamat tolak balak. Ibu-ibu suka saya berdiri apa duduk? Aku takon ibu-ibu. Wong wedok seneng kula ngadeg apa lungguh? Ngadeg. Itulah perempuan di mana-mana suka yang berdiri. Iya. Ngaji gayenge kaya nek cangkeme ngatur-ngatur. Hai Banser. Banser dilawan. Banser. Ulang. Urun cerewet. Selawatin ini selawatin. Ya latihan di sini. Masa terlalu semangat. Masuk badan entek-entekan gitu ya Allah. Itu malah sak kulitnya diuntek. Musi deh. Ya malu manggarannya cekak. Ora aku nyawang tah loro iki lho wetenge kok padha iki. sama kok weteng kabeh to. Langsung tahan napas. Bisa nyusul ning mburi kuwi. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, saiki selawat sing kaitan ning karo wong mati sesuai dengan tema malam hari ini. Ayo. Kok meneng opo ya kan? Momet dasku. Ora urun cerewet. Caca. Oh, tak jok. Iki ngundang Gusti sapa Didi Kempot? Mesake Didi Kempot ra iso mlaku. Wingi bareng ngaji ora aku ngene Mbah Dim Kendal. Ora iso mlaku Didi Kempot. Kekeselen bareng ngliwati sewu kutho. Ya Allah, kesini juar truk ya ngomong. Kayak mau kulo dikirimi video karo Ustadz Yusuf Mansur kulo post di Instagram. Bokong truk gambare Gus Miftah. Apa raiku kayak bokong? Alhamdulillah. Lanjut apa bubar? Kah? Subuh ana sing cerewet kok subuh nesu aku koyo melu-melu ngopo korene nang aku dipek iki lho malah dikeleki rupamu merongos pon kula jenderake babakan hal dongake wong mati bola bali wong NU niku diprotes apa yo dongane wong urip tanpa karo sing mati padahal cara wali songo kuwi lho kan jawaso to ya ta nerangke babakan wong mati lak cara wali songo nganggo apa? Judul lagune jenenge apa? Turi-turi putih. Nyanyi radong manane apa kok. Turi-turi putih. Lak sluku-sluku bathok sing mau nyanyike mau babakan toharoh. Turi-turi putih ditandur urang bandar. Hono celeret tiba nyemplung mbok ira kembangi mbok ira kembangi susu nak sing jomblo iki rabi tak tambahi kembang kantil manten nanyar diring bedil kembang kantil manten nanyar diring bedil hono celeret tipon jondel aku kakek cekelan kini mbak ini malah mbak rondo cekelan kini gue saru seneng dimeneh. Turi-turi putih. Heh, sira kabeh wong ngibul. Apa, Bro? Ngabul kok ngibul iki. Angel men to. Ngibul, ngabul kerajaan. Jenenge ya apik men to ngabul iki apa? Ngabul iki jenenge ngardi. Nyamindar kayak ngedi petenge ya Allah seneng aku ae cinta karo banser yo banser ki undang-undange siji pokoke wani mati ra wani ngeleh banser eh ngaji ra sohatan bae ali bakal langsung gym lho langgam bener lho. Iki malah ngajine lucu menahi. Innama yasallahu min ibadil ulama. Siapapun yang takut dengan Allah itu adalah ulama. Kambing takut dengan Allah berarti ulama. Ya Allah. Ayam takut dengan Allah berarti ulama. Iki cangkeme kepiye to saiki aku? Engko suwi-suwi ana muwi cabang wedhus, nyumuhi cabang ayam, goblok, goblok yo. Mbak yo ngaji dhisik ngene Mbak Rohani sewen nyambuk Al-Qur'an ngaji Qur'an tenanan orang ngawur. Nunggu lah ning YouTube langsung Miftah mengkritik Gus Nur. Wah, ki matane YouTuber nuwe ra. Sewu tau provokator. Adik-adik tolong jangan pernah menikah dengan tukang syuting. Ngopo? Kowe lah bakal diapa-apake mung diinceng tok tangan. Tapi yakinlah cintaku kepadamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Malah hae durung hae ning kok meneh. Alah, Ali Batak langsung jim. Desa. Turi-turi putih. Eh, sira kabeh wong ngabul tak kandhani. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukum wajib napa sunah? Sunah. Dadi mbak-mbake kok pengen besok mati kain kafan warnanya pink, enggak apa-apa. Paling malaikate bengok, "Wow, kimcil, men." Ora apa-apa. Wih, tak ada nih, Mbak IPPNU, wih, tak ada nih. Tahu ya tahu, bawaan ya bawaan. Ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Ngaku nih muslimah. Senangannya melumah karo ah. Ini muslimah apa kimcil syariah? Dijogo ya, dok ya. Dok, dijogo. Kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan sama laki-lakinya, kalau kamu mencintai aku, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wilanang ya rungokno. Laki-laki yang mendatangi cewek melalui chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Lasing mau senengi dilabi karo wong dongakno, ya Allah, bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Jadi menunggu sopa apa soalnya kan? Bisa sambil ngomong hai-hai moment gak sih? Codoh. Engkau meneh hai-hai nih. Saya ngaji disi. Oh dulu-dulu ibu dari ramu ho-ah-hai, ho-ah-hai. Besok aku mau nge-nobus. Aku so pengen mati kan kapan rupanya hijau. Boleh. Malah beneran banser mati kain kafan hijau. Wah, rata kalau dimengkan angin dikira lontong. Paling-paling katanya batin lontong kok jembling ke tengah. Lara percaya buka kita bulughul maram. Betulon, warna kain kafan rakudu putih. Ditandur, niku artine dikubur. Kebonakung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasanya diwene patok. Yen patok siji jenenge tenger, kuburan niku patoke loro berarti tenger tenger. Minana bacara wong NU kudu ana haul supaya sing mati ora tenger tenger. Ayo, apa ana dasare, Gus? Wong mati niku tenger tenger lara didongake. Ana. Wong NU niku nyuwun sewu hebati awake dhewe niku mergo takdim karo kiai. Apapun perintah kiai mung sami'na wa atho'na. Wali songo biyen nyiarke agama ora perlu nganggo dalil macem-macem, menggunakan budaya masing-masing. Saya iki lagi ngaji nggo cara ku ngene ra trimo, ya ora usah ngundang aku ngaji. Wong wali songo ya duwe cara dhewe, dhewe. Jaman Kanjeng Nabi dakwah itu bilisan. Khatibun nas biqadri uqulihim. Jaman sahabat bil kolam mulai dibukukan kitab dan hadis. Wali songo bisa kofah budaya. Sekarang bil medsos nganggo media sosial. Dakwae nganggo medsos dan orang NU kanca-kanca Ansor Banser kuwi kalah li dakwae awake dhewe karo wong Wahabi melalui medsos. Aku ora macara lagi kaya ngapa aku ora urusan. Aku pionir. Instagramku followernya 1,000,000, gue mau ngeluruhnya gaya. Lost rewel. Wingi diunggah tengah Dotul Ulama, Kiai NU yang ada di Instagram. Kiai Said followernya 27,000. Gus Muafiq 175,000. Anwar Zaid 200,000. Gus Baha 225,000. Gus Mus 450,000. Gus Miftah 1,000,000. Sekarang pentingnya di mana dakwah bil medsos? Umpama aku nerangke ngaji bengi ngaji turi-turi putih amale ahli sunnah wal jamaah, tak posting minimal sing nonton wong 100,000. Belum yang merepost ulang. Bukankah itu media yang paling efektif untuk memperkenalkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah? Pak polisi, pak tentara, Anda punya pistol satu peluru satu kepala. Saya punya Instagram satu postingan bisa ratusan ribu kepala. Betul? Mila awakmu kudu duwe Instagram. Ning yo ana sing manfaate nggih dakwah. Kuwi duwe Instagram sing difollow Nikita Mirzani. Nyai. Sing difollow Vanessa Angel. Kok kuwi 80 juta, 200,000 ninggal KTP kuwi dadak. Watengmu. Wis mindari jam seneng. Ya, kita kayak Indar, sama temen cilik Indar. Aku mau wahai-wahai toko. Napa bukti ini? Donga ke wong mati, haul ono dasari. Kanjeng Nabi Dawo. Momet dasku. Hae, hae. Ya, pokoknya saya ngaji ning pantura dalam Jepara Jawa soe ya. Aku ngerti jomu titik to. Paling murah. Wis ora apa rasane mikir sangule. Padha-padha panitane kene urung ngundang aku ngaji, murah dinyang. Al-mayyitu fi qabrihi ka gharik al-muhawis, kata Kanjeng Nabi. Yang tak diru dakwatan. Talhaku min abi au min akhi au min sodikin lahu wa idala khikot hukanat ahabba ilaihi minat dunya wa mafiha wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Apa kata Kanjeng Nabi? Al-mayyitu, mayit itu fi kubri, di dalam kuburnya kal ghariq al muhawis, seperti orang yang terombang ambingnya membutuhkan pertolongan. Sopo sing ngondorono dalile ndungakke wong mati? Ono. Kowe ora tau ngaji kok cerewet. Ono dalil. Yang tadiru dakwatan, mereka yang mati di kuburan menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Aumin akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Aumin sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya. Kanca-kanca ini bahasa Indonesia apa toh? Teman-teman melakukan ipin-upin. Aku kira ngomong Indonesia sering kagok ya. Soalnya kata bahasa Jawa rono bahasa Indonesia. Contohnya nguyuh anyang-anyangan. Rono. Apa bahasa Indonesia ini? Maksudnya kencing tawar-menawar. Nguyuh anyang-anyangan ki bahasa Indonesianya kencing makcrit-makcrit. Ayo nyatane bahasa Jawa kan ana bahasa Indonesianya oleh kaya bahasane Gus Miftah kan little body silit katel kelebon wedi. Apa bahasa Indonesianya? Ora ono. Ora ono. Musuh si beras, apa bahasa Indonesianya? Ora ono, masuk mencuci. Teneh ra ono bedane beras karo sempak. Lah bahasa Jawa beras diposisi sempak dikumbai. Jawa ki bahasa paling sugih sak Indonesia. Sak donya orang mung Indonesia. Bahasa Jawa karo bahasa Arab sugih ndi? Jawa. Mangan ki bahasa Arabe mung siji akala yakulu kun. Oh bahasa Indonesia nih mbok 10 ya ono. Ya jumlah. Cangkemmu kasar. Ngono sing di SMS aku. dahar nedi mangan maem madang nguntal badok gaglak nyekek nutul nyosor. Sinten menika Pak Kiai kali Pak Polisi kali Pak Tentara nembino kok dahar ngono. Sapa kae Banser Sumindar karo Edi nembe apa badok. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya, saudara-saudaranya dan kanca-kancanya. Wa idalahi kothu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kahanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya' lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati ad-du'a wal istighfar. Ayo anggap sapa sing ngomong-ngomong NU dongake wong mati ra ono dasare. Rene tak kekrek cangkemmu ngopo kowe? Ono dalile. Kuwi cah ansane ono dalile. Apa-apa takon dalil, apa-apa takon dalil. Kaya aku takoni wong Wahabi. Orang NU itu kalau maca tahlilan dasi diubah-ubahke apa ono dasare? Ya Allah. Wong ubahke dasi takoke dasare apa? Wong NU lak maca tahlilan dasi diubah-ubahke ta? Ana sing manduk-manduk afdalu digri falam annahu la la in la la la illallah. Ana sing miring afdalu digri falam annahu la la illallah la la illallah. Ana sing kaya entung dilon gitu afdalu digri falam annahu la la illallah la la illallah la la illallah. Kaya ngono dimasalahke. Ana meneh sing cowo pati rawang afdalu digri falam annahu la la illallah la la illallah la la illallah. Semua mantep ya lo. Afdalu dzikri falam anau. La ilah illallah. La ilah illallah. Sing kemayu nepal ya lo, lebay banget. Afdalu dzikri falam anau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing ditakoni aku, napa angsal Gus? Angsal. Alasane napa? Ya njuk ngopo wong? Apa kuwi kaget aku. Oh, cie cie. Mulih berhubung ronda kowe. Sing ditakoni kok aku, napa angsal maca tahlil karo ngobalke ndas? Tak jawab oleh. Alasane napa? Ya njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Pira oleh. Aku dalem iki pada menawa. La la illallah. Pira oleh. Lah ndase dhewe ngopo ya Kang ya? Ya kok tak iki mesak kowe. Eh ha eh. Kok mung hai-hai to lah. Sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ndongake wong mati. Delok kok sejarahe. Oh. Aku kok dipancing wani. Endi pedangmu kok? Kok langsung entek iki diapake? Aku iki ngaji ning Jawa Timur kok ana banter tak kaki minuman mulih wonge setruk. Ora. Ya, hai-hai disik ya. Tak dungi Isra Mi'raj kaitane karo haul. Oh, serasa ora usah sumelang. Amalie wong NU kabeh ana dalile. Lah wonge pengen takon, kon mara ning pondokku tak terangke. Tak bukake kitabe. Kaya kula dikritik, Miftah ki ngawur. Malam Jumat ahli kubur mulih ning omahku ora ana dasare. Ayo mara ning omahku tak bukake kitab Daqaiqul Akhbar. Komplit ning kono keterangane Kanjeng Nabi. Ora tau ngaji cerewet. Ono dasare. Malah sing kurang ajar santriku. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Berarti enggak perlu ziarah, Bah. Lah apa? Engko darah kepethuk. Matane, matane. Oh, santriku ki aneh-aneh. Pujian yang masjid yang ngono senengane ngerokok, pujian yang ngaku jeneng rokok. Sing sama wangi bar mangan orang rokok, odo karo wangi sing ora cewek. hai hai meneh yo. Ngandali iya. Kalau lagi mangkat niku turu salah miring iki nengoke ra iso malah hae hae. Alhamdulillah ono NO. Ora. Ku cangkem saiki ku jajal. NO Ansor Muslimat Fatayat IBNO IBPNO Rijalul Ansor Sentra Kerepo Mitra Pemuda Sendang Sari Ngibul. Wow. Ngabul. Malum lupa wong amplope tipis kok. Murah hatinya. Sencang me hae hae men diam. Hae hae. Ayo penjelek iki nya mesake. Nangkape pinter mantan copet kita ya. Ya. Aku jadi batin sing cerewati cangkemmu kok sendiri aja SMS aku. Salam ala Nabi Muhammad. Bu, setengah siji. Emang menit meneh. Aku mungkin ngaji jam 10 seperempat loh. Saya ini jam 12 kurang seperempat loh. Los ya los kok. Raurun cerewet. Begitu kan aku suka mata mahru kue lanang kok lanang diopo kena jeruk minum jeruk kena ayu-ayu opo ayu umur 4 tahun sampai mandu kalau rabi bojone. Begitu kan cerita Isra Mi'raj aku minggah Kanjeng Nabi sowan kali Allah. Jadi fakta yang bagaimana kemudian mendoakan orang mati kan ada dalile. Sak durunge tak wacake ayate. Kanjeng Nabi lak ceritane sowan karo Gusti Allah. Kudune lak nerangke runtut dari Isra Mi'raj, tapi tujuannya haul ora tak terangi Isra Mi'raj. Ketemu kali Allah, Allah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi aja mau ganti salam Pancasila lo ya. Gemes aku tahu ini. Jadi apa yang bojone ora mati ya ngono ya. Masa terus kayak bojo kan ya ngono. Ayo ngomong apa meneh? Tak kae kret nang ngemil. Candi sa to. Oh, ketok rupane kaya pacul lo. Begitu Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, jawaban Muhammad niku istimewa. Apa dia jawab? Sebagaimana yang kita baca di dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Gusti sing selamat mboten namung kula Muhammad, tapi termasuk kawulane panjenengan sing soleh solehah niko Gusti, termasuk tiang Jeporo niko, termasuk tiang ngabul kerajaan niko. Dibahas oleh ulama siapa yang dimaksud wa ala ibadillahi sholihin, jawabane nopo al ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati. Jenengan sholat tahiyat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, wong-wong duri kuwi sing wis mati kabeh katut mok dongani. Kowe saleh, kancamu salat, kowe nembe turu. Wa ala ibadillahi sholihin, awakmu termasuk sing didongani. Hebate wong saleh teng mriku iki. Ayo. Kowe ngaret, kancamu salat, wa ala ibadillahi sholihin, termasuk sing mati iki. Sapa sing kandharana? Mila Allah dawuh, Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Clear, enggak ada yang bisa membantah. Kula tahu diprotes kali tiang MTA. Mereka menolak tahlilan itu dasarnya napa? Surat At-Taubah ayat 83. wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah di atas makamnya. Kuyo lucu meneh, kuwi ra maca asbabun nuzule apa kok wani nerangke. Niku asbabun nuzule napa? Rikala Kanjeng Nabi ajeng nyolatke jenazah wong kafir jenenge Abdullah bin Ubay. Allah langsung menurunkan ayat ini. Sing ora kena disolati niku wong kafir, sing ora kena didongakke niku wong kafir. Selama dia Islam, lak mati kudu didongakke. Apa wong mati didongake ngerti? Ngerti. Buktine apa? Sumindar lewat kuburan disunahke uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Uluk salam niku hukume napa? Sunnah. Jawab salam hukume wajib. Berarti jenengan uluk salam karo ahli kubur dijawab napa mboten? Dijawab. Kok kula mboten krungu, Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Sumindar. Melayu kok. Tapi ingat, walaupun uluk salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Ono salam sing ra kena dijawab. Salame sapa? Salamnya imam di dalam sholat. Ojo mok jawab. Wah, biar no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yi. Ini dungane wong urip tanpa ora sing mati. Ini wis sing paling gampang. Kula kirim surat bagi sing Sumindar sing didai. Kepada yang terhormat saudara Sumindar. Untung sune ning arep lane mburi eleki. Mindar su. Sumindar. Dengan alamat Ngabul Kerajaan Tahunan Jepara. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Kula titipke suratnya Pak Pos. Pak Pos tulung suratnya kayak Sumindar. Tiangnya sing pundi? Raine ukir-ukiran. Jeporo. Wah, Sumindar iki sunatnya jeporo, dibuka ukir-ukiran. Kayak meja kursi kae. Kamar nokom mbahmu. Masak ngene. Kowe ngapain darek kok mbak Bali? Golek nagane. Biasane lawang luwemu iki nagane cilik biasane. Surat diterke Pak Pos dari Jogja ke Jepara. Sampai Jepara, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya itu dua hal. Yen surat kula ditompo Sumindar, surat kula orang balik. Yen surat kula balik, berarti lah ditompo karo Sumindar. Kula tak takon, jenengan mau kirim surat Fatihah kagem almarhum sing mburi kono mau. Balik apa ora? Balik apa ora? Ora. Yen ora balik berarti ditompo. Ora percaya kowe modaro. Kowe jomblo apa kowe? Kowe kakean karaoke kok kowe katok rok dibuka oke. Ora ono, Pak. Amalie wong NU niku sing ora ono dasare. Maka malam hari ini saya apresiasi untuk warga Ngabul, alhamdulillah. Jenengan termasuk wong sing birul waliden. Gelem ngerti karo sing tuwa, gelem dongake sing tuwa. Kula yakin sesuk dengan mati bakal didongake karo anak putune. Amin Allahumma amin. Kula mun kesel pengajian rampung. Wis. So, aja wis mbahmu. Aku kesel e, awakmu kesel ora umum. Ndonga bareng-bareng moga-moga sak Ngabul kerajaan semuanya selamat uripe, selamat mati. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, Engkau berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah.